Lanjut kita bab 51. 51, 52, 53 kita globalkan judulnya adalah ucapan yang terlarang. Ucapan yang terlarang. Antum ingat tak kita pernah bahas ucapan yang terlarang bab berapa? Kan banyak itu ucapan yang terlarang kemarin. Ingat kalian, banyak berapa gig dah. Ucapan yang terlarang itu sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Sudah banyak babnya itu. Nah, pada malam ini kita rekap ulang kembali. Rekap ulang. Siapa nak nulis ini? Anak nulis ini. Tapi yang bagus susahnya. Pak Guru bagus susahnya. Ini Pak Guru kan dah biasa nulis, ya kan? Biak-biak yang dan ngajarnya biasa jarang nulis. Nulis pun ala kadarnya lah. Ini rekap, rekap ucapan-ucapan yang terlarang. Hah? Arabnya? Arabnya anu kosongkan ya? Kalau anu ngising. Yo, bagus tulisannya. Tep, sambil nunggu gitu ya, lanjut. Kelak gampang ya, dan ini lang tulisannya. Kita lanjut. Nah, jadaan grogi orang ngantuk nggak? Ngantuk melatih ala grogi lah nulisnya. Nah, kita masuk ke bab 51. Bab 51. Judulnya adalah larangan mengucapkan assalamu alallah. Assalamu alallah. Mengkita kan assalamu alaikum. Ucapan assalamu alallah itu dilarang. Nah, sekarang kita masukkan dalilnya. Dalil yang dibawakan oleh penulis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati." Kami pernah salat bersama Nabi Muhammad. Lalu kami mengucapkan assalamu alallah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan. Mendengar ini, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, "La taqulu assalamu alallah." Jangan katakan semoga keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwassalam, karena Allah itulah assalam. Karena nama Allah adalah assalam. Nah, ini jelas dalilnya tegas, larangan mengucapkan assalamu alallah, semoga keselamatan atas Allah. Poin pertama, assalam itu adalah nama Allah. Assalam adalah nama Allah. Dalilnya mana? Pertama, surat Al-Hasyr ayat 23. Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Assalam nama Allah. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah assalam. Selesai poin pertama, assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita dilarang mengucapkan assalamu alallah? Apa hikmahnya? Kenapa dilarang? Pertama, mengesankan sebagai doa untuk Allah. Jadi seakan-akan Allah butuh didoakan. Itu alasan pertama. Seakan-akan Allah butuh didoakan. Allah enggak butuh didoakan. Karena Allah lah assalam. Allah sudah maha sempurna. Alasan yang kedua, seakan-akan Allah bisa ditimpa mara bahaya. Seakan-akan Allah bisa ditimpa mara bahaya. Makanya perlu kita doakan assalamu ala Allah, semoga Allah itu selamat. Seakan-akan Allah bisa tertimpa mara bahaya. Alasan yang ketiga, itu sudah keliru secara pengucapan. Assalamu ala Allah, assalam kan Allah ya. Kalau kita rubah berarti Allah ala Allah. Nah ya. Kan assalamu ala Allah, assalam kita ganti dengan Allah, berarti Allah ala Allah, Allah di atas Allah. Nah, ini keliru. Nah, itu kekeliruan. Tiga kekeliruan. Kenapa kita dilarang mengucapkan kata assalam? Intinya ini bab adab. Bab adab seorang muwahhid, seorang ahli tauhid kepada Allah. Kita harus betul-betul mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Walaupun dalam ucapan saja ini dilarang di dalam Islam, agar tidak membawa kita kepada hal-hal yang salah, apalagi menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prakteknya? Prakteknya pernah dicontohkan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, Khadijah. Khadijah pernah disampaikan oleh Rasul bahwasanya Allah titip salam kepada Khadijah. Dalam hadis yang sahih, Allah titip salam kepada Khadijah. Terus bagaimana membalasnya? Mengkita ada orang titip salam, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Alaihi waalaikassalam. Atasnya salam dan atasmu juga salam. Itu kalau sesama manusia. Ini Allah titip salam kepada Khadijah. Apa jawaban Ibunda Khadijah? Innallaha huwassalam. Jawabannya wa ala Jibril assalam, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesungguhnya Allah dialah assalam. Jadi bukan wa alaihi salam, bukan semoga keselamatan atas Allah. Tapi Ibunda Khadijah mengatakan sesungguhnya Allah itulah assalam dan semoga keselamatan atas Jibril. Wa ala Jibril assalam. Jadi kalau kepada Jibril, wa ala Jibril assalam. Begitu juga wa alaikassalam, semoga keselamatan atasmu juga wahai Rasul Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, huwassalam wa minhussalam wa ala Jibril assalam. Allah adalah assalam dan darinya lah keselamatan, wa ala Jibril assalam dan keselamatan atas Jibril. Jadi contoh dipraktekkan Ibunda Khadijah, tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah atau ala Allahi assalam, itu ucapan yang terlarang. Ada zikir setelah sholat gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus Allah anda salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Ya. Nah, Allah anta salam, wa minkas salam, itu betul. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Allah anta salam, wa minkas salam, dan darimu lah salam, betul tak? Adapun tambahan wa ilaika ya'udus salam, semoga keselamatan tercurah atasmu. Ini tidak ada asal usulnya riwayat ini. Tambahan itu tidak ada asal usulnya. Wa ilaika ya'udus salam, ini keliru. Kenapa? Secara makna semoga keselamatan atas Allah. Ada riwayat yang kedua, wa ilaika salam. Wa ilaika assalam. Same artinya, semoga keselamatan tercurah atasmu. Itu riwayatnya dhaif. Silbah me. Jadi zikir yang ada riwayatnya be, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, itu yang betul. Lihat bagaimana Islam menjaga kaum muslimin dari bentuk penghinaan kepada Allah sekecil apapun. Enggak boleh kita katakan semoga keselamatan atas Allah. Kenapa? Nanti maknanya Allah butuh doa. Atau bahaya bisa menimpa kepada Allah, makanya kita doakan. Enggak, Allah itu enggak mungkin ditimpa oleh mara bahaya apapun. Dan Allah tidak butuh doa makhluk yang lemah seperti kita. Berapa poin tadi ya? Poin pertama, assalam adalah nama Allah. Poin yang kedua? Poin yang kedua? Biarkan nih Indonesia. Poin yang kedua tadi apa? Kenapa kita dilarang mengucapkan ucapan tersebut? Poin yang ketiga, praktek Ibunda Khadijah tadi. Poin yang keempat tadi, Dzikir, dzikir Allahumma anta salam wa minka salam yang benar. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka zal jalali wal ikram. Kemudian apa arti nama Allah As-Salam? Apa arti nama Allah As-Salam? Nama Allah As-Salam artinya dua. Satu, artinya Allah itu selamat dari berbagai macam bentuk aib dan kekurangan, baik di dalam zatnya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya. As-Salam selamat, berarti Allah itu selamat dari semua aib dan kekurangan di dalam zatnya, perbuatannya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, arti dari As-Salam adalah Allah pemberi keselamatan bagi seluruh hambanya di dunia maupun di akhirat. Allah pemberi keselamatan bagi seluruh hambanya di dunia maupun di akhirat. Dan dalil-dalil pendukung ini banyak sekali. Wassalamun alal mursalin, wassalamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Wadkhilil ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Intinya Allah lah pemberi keselamatan di dunia dan di akhirat untuk seluruh hambanya. Jadi arti as-salam dua tadi. Bagi Allah, salam itu selamat dari aib dan kekurangan. Yang kedua, Allah pemberi keselamatan atas seluruh hambanya di dunia dan di akhirat. Wah, Masya Allah. Mumtaz. Sekolah Heran. Untuk bab adab as-salati cukup dah. Cukuplah. Nah, itu kumpulan ucapan-ucapan yang terlarang kemarin sama babnya, dalam kurungnya babnya. Jadi sudah sekitar 9. Mana 10, 11 enggak balas? Hah? Oh, Arab. Oh, sama. Yang ke 10 ya, bab 51. Yang 10 ya, bab 51. Loh. Oh, sampai habis. Barokah rupanya. Bab 51. Ucapan assalamu alallah. 11 bab 52, ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ighfirli in syi'ta. Kemudian nomor 12, ucapan bab 53, ucapan Rabbi Abdi Amati. Dah selesai, ada 12 jenis ucapan-ucapan yang terlarang. Mertiga tadi pada deh. Contohnya Masya Allah wa sya'apulan. Masya Allah wa sya'apulan. Atau Masya Allah wa syita. Ini ke mohon perlindungan. Mari mohon perlindungan. A'udhu billahi wa bika. A'udhu billahi wa bika. Empat, mana? Wama yuhlikuna, wama yuhlikuna illa dahr, illa dahr. Lima, mana dia? Qadil Qubat. Qadil Qubat malikul amlak. Malikul amlak, hakimul hukam. Hakimul hukam. Terus nomor 6, Murad Abul Hakam. Abul Hakam. Lagi cuh, puan 9, 10, 9. Nama pengambaan Abdul Haris. Abdul Haris Abdul Manaf. Nah, selesai. Itu yang bisa narekap dari ucapan-ucapan yang terlarang. Kemarin adalah menyandarkan nikmat hujan kepada bintang, bab 29. Kemudian menyandarkan nikmat kepada selain Allah, bab 40. Bersumpah dengan nama selain Allah, menggandeng sumpah, yaitu wallah wa fulan kemarin itu. Demi Allah dan demi fulan. Menggandeng kehendak, yaitu masya Allah wa sa'a fulan, masya Allah wa sita. Sita itu Nabi Muhammad. Ada dua babnya kemarin digabung. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dan kepada makhluk. A'udzubillah wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan juga denganmu. Letak permasalahannya di mana kemarin? Pada huruf waw. Kalau kita ganti dengan summa, maka dia boleh. Atau ganti saja masya Allah wahdahu. Wahdahu saja. Masya Allah wahdahu, karena Allah saja. Nah, ini yang lebih sahih. Atau diganti summa, masya Allah summa sya'afulan, atau summa syi'ta. Kemudian mencela masa kemarin. Mencela masa, contohnya kekejaman zaman. Zaman ini zaman yang kejam. Ini zaman edan, keadaan ini menyusahkan kita. Ini keadaan zaman, waktu semuanya. Gak boleh dicela. Kenapa? Yang merubah waktu adalah Allah. Kalau kita cela waktu, berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Perinciannya kita bahas kemarin, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kemudian adalah gelar yang hanya Allah saja yang pantas, seperti Qadil Qudud, Malikul Amlak, hakim di atas para hakim, raja di atas para raja. Itu ucapan yang melampaui batas. Kenapa? Karena Allah lah yang maha segalanya. Tapi kemarin kalau dibatasi pada komunitas tertentu boleh. Anda sebutkan kemarin ya kan, Qadil Qudud di Indonesia, dia adalah hakim di atas para hakim di Indonesia saja. Ini boleh. Tapi kalau di alam semesta, ini keliru. Sudah kita bahas juga. Kemudian memakai nama Allah sebagai gelar khusus untuknya, sebagai gelar yang hanya khusus untuk Allah. Seperti Abul Hakam kemarin. Abul Hakam karena dia itu bijaksana. Kalau masyarakat berselisih, datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan, dikasihlah gelar Abul Hakam. Dirubah sama Rasul. Ya kan? Dirubah sama Rasul kemarin. Kenapa enggak boleh kemarin? Karena Al-Hakam itu khusus untuk Allah. Yang maha bijaksana hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bercanda dengan Allah, Rasul dan Al-Quran. Melawak, ucapan-ucapan melawak untuk menghibur, tapi membawa-bawa syariat Islam. Ini juga termasuk ucapan yang terlarang. Bahkan hukumnya kemarin apa? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman, kata Rasul. Dalam Al-Quran. Kemudian menyandarkan nikmat kepada diri sendiri. Kisah siapa kemarin? Kisah orang yang buta, botak. Buta, botak lah kan? Kusta, ya kan ya? Nah, yang kusta sama yang si botak, ya lupa diri. Wih, semua itu usahaku. Banyak tanggung jawab, masih gaji belum dibayar. Utang masih itu belum kok. Karena datang-datang minta lagi. Nah, lupa deh. Dah. Didoakan kehancuran oleh malaikat, langsung lenyap semeng. Datang ke yang buta. Apa kata yang buta kemarin? Semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja. Seberapa banyak kau mau, ambil aja. Nah, ya orang ingat dan lupa daratan. Basi kita dan bagai kacang lupa kulit nih. Allah yang Maha tahu. Allah suatu saat akan menguji kita, mengirim orang susah. Datang orang susah minta bantuan, wah ditolak kemudian dihina, hati-hati. Allah itu Maha tahu dan kita enggak tahu. Ujian Allah kita enggak akan sadar. Cuma orang beriman yang akan sadar. Itu kemarin. Dia nyandarkan nikmat itu kepada usaha dia sendiri. Kemudian nama penghambaan kepada Sayyid Allah Abdul Haris, kemarin kisahnya itu. Kisahnya orang dikasih nikmat oleh Allah, lalu dia berbuat syirik dengan nikmat itu. Maksudnya namanya dikasih penghambaan diri kepada selain Allah. Dan bab ini yang kita bahas 51, 52, 53. 51 selesai. Bab 52, larangan mengucapkan Allahumma ghfirli insikta. Ya Allah ampunkanlah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah ampunkanlah aku mun mau, masih gitu. Ya Allah berikanlah aku anak mun mau, ampunkanlah aku mun mau, luaskan rezekiku mun mau. Ha. Paham ya? Mun mau masih gitu. Kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, intinya itulah. Dalilnya adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian mengatakan Allahumma gfirli insikta, ya Allah ampunkanlah aku jika engkau mau, Allahumma arhamni insikta, ya Allah sayangilah aku kalau engkau mau. Liya'zimil mas'alah, hendaknya seseorang itu membulatkan tekad untuk meminta, betul-betul bertekad dan yakin bahwasanya Allah itu pasti akan mengabulkan. Enggak usah dikasih mun mau, mun engkau berkehendak, enggak usah dikasih itu lagi. Kenapa? Fa innallaha la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah melakukan sesuatu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan, liyu'adzimir raghbata, harusnya dia membesarkan pengharapan kepada Allah. Wa innallaha la yata'azzamuhu shay'un aqahu, Allah tidak pernah merasa berat ketika memberi sesuatu kepada hambanya. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang luar biasa, hadis ini kalau kita renungi ini luar biasa. Allah bersabda dalam sebuah hadis, hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi, tapi itu dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lafadznya dari Allah. Kalau lafadznya dari Allah ini namanya Al-Qur'an. Paham ya? Allah berfirman tapi lafadznya dari Nabi. Ini namanya hadis qudsi. Ya ibadi, wahai para hambaku seluruhnya, kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya manusia yang pertama kali hidup sampai manusia yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul di sebuah padang yang luas sekali. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, manusia dan jin berkumpul di sebuah padang yang luas sekali. Fasa'aluni, lalu dia minta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, semua manusia yang ada di situ aku kabulkan doanya. Jadi satu orang mintanya 100. Jumlahnya berapa manusia itu? Semuanya minta, ada yang 100, ada yang 200, bahkan bisa 1000 permintaan. Semuanya aku kabulkan, kata Allah. Mana qasadalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali kama yang kusul mikhyata idza udkhilal fil bahri, seperti kurangnya adalah seperti jarum kita letakkan di tengah lautan kemudian kita angkat, apa yang terjadi? Setetes saja, tapi setetes kan balik lagi ke dalam laut, berkurang enggak? Dan kurang. Makanya ucapan tadi itu ucapan yang keliru, salah besar. Karena Allah itu maha kaya, tidak perlu ditambah-tambah. Kalau engkau ingin, ya Allah, tidak perlu. Tidak perlu itu kita ucapkan. Nah, aja ni sila lah. Dari pokok kita sampai bab 53. Siap antum, siap tempur. Salah, ya. Jadi, soalnya kan anak cek tadi. Berarti itu salah deh. Asmaul Husna disebutkan di empat tempat. Yang pertama kan Al-Isra 140 Al-A'raf kayaknya nih. Al-A'raf ayat 180. Jadi kita lanjutkan. Nah, kenapa kita dilarang berdoa dengan ucapan Allahumma firli insita atau Allahumma rahmni insita? Kenapa kita dilarang? Pertama, mengesankan kita tidak butuh kepada Allah. Mengesankan kita tidak butuh. Ya Allah, ampunkan, ada-adaan. Nah, kabulkan, ada-adaan, dan maksih. Jadi mengesankan kita tidak butuh. Yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara. Wahai kalian manusia, kalian itu miskin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia seluruhnya miskin, lemah, kurang. Kalau berdoanya pakai insita, mengesankan kita tidak butuh kepada Allah. Yang kedua, mengesankan ada perkara-perkara yang sulit untuk Allah lakukan. Mengesankan ada perkara yang sulit untuk Allah lakukan. Atau ada doa-doa yang sulit untuk Allah kabulkan. Itu kesannya seakan-akan memang sulit bagi Allah mengabulkannya. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia dan jin tadi kita bilang berkumpul minta apapun lalu Allah kabulkan semuanya, tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Cuma bagikan jarum kita celupkan di laut lalu kita angkat, enggak berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, alasan ketiga, seakan-akan Allah itu memberi, seakan-akan ada yang memaksa Allah untuk mengabulkan. Seakan-akan ada yang memaksa Allah untuk mengabulkan. Jadi Allah itu dipaksa untuk mengabulkan. Atau Allah itu memberi dengan cara terpaksa. Allah memberi dengan cara terpaksa atau ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa konsekuensi yang keliru, karena Rasul mengatakan tadi fa innallaha la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah satupun makhluknya. Kemudian yang keempat, mengakhiri doa dengan insita, ini sudah keliru secara lafaz. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa itu atas kehendaknya. Kalau Allah kabulkan itu kehendaknya. Kalau tidak Allah kabulkan juga itu kehendaknya. Ya apa fungsinya kita tambah insita? Gak perlu kita tambah insita. Kenapa? Kalau Allah kabulkan itu kehendaknya, gak Allah kabulkan juga kehendaknya. Jadi ucapan yang sia-sia di dalam berdoa. Bahkan bukan cuma sia-sia, apa hukumnya berdoa seperti itu? Hukumnya haram. Berdoa seperti itu hukumnya haram, baik kita tujukan langsung kepada Allah ataupun tidak. Kalau di sini contohnya kita tujukan kepada Allah, ya Allah ampunkan aku jika engkau mau. Atau begini, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu kalau Allah mengizinkan. Kita mendoakan orang, semoga Allah lapangkan rezekimu kalau Allah mengizinkan, ini juga haram. Paham ya? Sama, intinya kalau kita berdoa, enggak usah dikasih embel-embel. Karena semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Allah itu Maha Mampu, Allah itu Maha Kaya. Enggak perlu kita tambah-tambahin cita-cita. Jadi kesimpulannya, doa tersebut itu hukumnya haram. Dan setiap doa, bagaimana yang pernah kita belajar, setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dalam tiga bentuk. Setiap doa pasti dikabulkan dalam tiga bentuk. Pertama, Allah kabulkan langsung doanya di dunia. Yang kedua, kalau tidak Allah kabulkan langsung, Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, kalau tidak Allah kabulkan, tapi Allah jauhkan dia dari mara bahaya. Misalnya kita kecelakaan. Kecelakaan kalau secara normal itu pasti parah. Cuman ketika kita lihat di kecelakaan itu enggak parah. Nah, mungkin itu salah satu doanya yang Allah simpan. Jadi tiga bentuknya. Semua doa itu pasti ada manfaatnya. Satu, Allah kabulkan langsung. Yang kedua, Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari mara bahaya karena doa-doa kita. Selesai masalah bab 52. Langsung bab 53. Larangan mengucapkan abdi, rabbi dan amati. Abdi itu budak. Budak itu kan bahasa Arabnya abdun. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena abdun ini kan hamba, mengesankan hamba Allah gitu. Jadi dia sebagai budak, sebagai hamba bagi majikannya. Ini ucapan yang terlarang. Yang betul adalah gulami. Gulami atau fataya. Gulam juga budak, fataya juga budak. Kalau perempuan, di situ perempuan kan amati. Berubah saja dengan fatati. Ini bab ini sebenarnya untuk zaman dulu. Kalalah mendahade perbudakan kita ulang lagi bahasnya. Oh gitu. Mendahade perbudakan kita ulang lagi bahasnya. Kan sekarang enggak ada perbudakan. Jadi untuk kita sebagai majikan, kita punya budak. Enggak boleh manggil budaknya abdi, enggak boleh, tapi gulami. Gulami. Kenapa? Konotasinya nanti menyandingkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hamba hanya Allah. Tapi itulah kebiasaan orang Arab, manggil budaknya dengan abdi. Majikannya manggilnya dengan Robbi. Bahasa Arab Robbi, Robbi itu pemilik artinya. Rabbul gulam, Rabbul ibil. Dalam sebuah kisah ketika Ka'bah ingin dihancurkan sama tentaranya, siapa? Tentara bergajah, Abraha. Abraha, Abraha kan membawa gajah yang banyak. Kemudian diambillah unta, siapa yang anaknya? Kakeknya Nabi. Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kita salah. Diambil untainya. Ketika diambil untainya dari jauh, Abroha dan melihat, aku melihatmu dari jauh berwibawa luar biasa katanya. Dia melihat Abdul Muthalib kita mendingan lagi lalu salah. Ah ini. Ya betul Abdul Muthalib. Abroha berkata kepada Abdul Muthalib, laqad kunta a'jabatani hina ra'aituka. Tatkala aku melihatmu dari jauh, luar biasa wibawamu katanya. Summa qad zahidat fika hina kallamtani atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha laka. Tapi setelah engkau ngomong, semua wibawamu itu runtuh hilang di mataku. Jadi orang ketika kita melihat kesan pertama kan wibawa luar biasa. Ketika dia ngomong, wah ngomongnya kotor, ngomongnya jahat, ngomongnya kesannya dia tidak berilmu. Nah, biasanya itu ngomong itu kelihatan. Nah, saat melihatmu luar biasa aku melihatnya wibawa. Tapi ketika kamu ngomong hilang saja wibawamu. Kenapa? Datang kepada Abroha apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Mana balikan kepadaku onta yang engkau ambil 200 onta. Heran dia. Kenapa engkau malah minta 200 onta? Padahal aku datang untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib pun mengatakan, ini ana Rabbul Ibil. Aku adalah Rabb Ibil. Jadi Rabb itu dipakai dalam bahasa Arab. Rabb artinya pemilik. Aku adalah pemilik onta. Wa inna lil baiti Rabban sayamna'uhu. Adapun rumah itu Ka'bah, ada Rabb yang akan menjaganya. Jadi kata Rabb itu dipakai juga Rabbul Ibil, Rabbul Gulam, Rabbus Sayyarah, itu boleh Rabb, tapi kalau Ar-Rabb pakai alif lam, ini yang terlarang. Paham ya? Kata Rabb boleh kita pakai mudapun nilai Rabbul Ibil, Rabbul Gulam. Rabb itu artinya pemilik, tapi kalau Ar-Rabb pakai alif lam, ini yang diharamkan. Itu kesimpulannya pembahasan bab 53 itu di masa-masa perbudakan. Mungkin kalau ada budak kita ulang lagi bahasnya. Sekarang berarti kita selesai membahas sampai bab 53 tentang ucapan-ucapan yang terlarang. Kita cukupi dengan doa kubratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.